Inna al-basara wal fu'ada ulaika mas'ulun. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengar, hati ini Allah dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk senantiasa dengan ucapan-ucapan yang benar, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat At-Taubah, ya beriman, bertakwalah subhanahu wa kunu dan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala jujur, menjadi jujur dalam berkata baik tidak, begitu pula mungkin sebuah berita. Oleh sebab itu yang pertama kecuali berkata yang benar dan untuk menyebarkan berita sekali lagi yang lebih pada zaman sekarang dengan istilah. Kemudian yang ketiga, ternyata hoax, berita yang dibangun di atas kebenaran selagi oleh yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fujur, sesungguhnya dusta menjadi orang fajir, mengatakan perbuatan wa in fujura yahdi, dan perbuatan iyadu billah di Allah wa'ala yang pedih dan muslimin bermudah-mudah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berita dikategorikan di antara dosa yang besar di dalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Imam Muslim dari Nufayl ibn al-Harith Abu Bakr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbar, sabda Nabi kepada sahabatnya, maukah aku kabar dosa besar? Para sahabat Nabi adalah orang yang paling semangat di dalam mencari kebenaran. Serentak mereka berkabar, ya Rasulullah, sampai supaya kami dapat menghindari dosa tersebut. Nabi SAW kemudian menjawab surat yang pertama, Allah Ta'ala, ini dosa besar yang paling besar, yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, wa'ukukul walid, durhat kepada berbuat yang jelek kepada Allah, ini merupakan dosa besar paling besar. Ketika Ali wasallam menyebutkan dua amalan ini, beliau dalam keadaan terbaring. Kemudian tiba-tiba Nabi sakit Beliau duduk. Kata'ala. Kalian dari perkara. Ala. Ala wa syahada. Atas faman ruha Nabi alaihi wasallam hati kabar kulna laitahu zakat. Kami mengatakan sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam karena terus memperingatkan umatmu agar berita perbuatan dusta. Di dalam hadis ini sampai digandengkan dengan syirik dan durhaka. Kedua orang tua menjelaskan tentang betapa besar dosa perbuatan ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahas ini merupakan perkara yang dibenci di dalam agama Islam. Dan kalau dibenci di dalam syariat ini menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut hukumnya haram. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kaza. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala kami membenci. Yang pertama sabda beliau, kila waqam. Ikut di dalam menyebarkan berita yang tahu kebenaran berita sikap wa kathratu su'al menyia-nyiakan harta. Ini merupakan amalan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis di atas kila wa qala dan berapa banyak mendapat benar urusan dagangan ini besar perkaranya. Lantas sikap kita sebagai seorang muslim, sikap seorang mukmin telah dijelaskan oleh Allah Al-Quran. Ya ja'akum fasiqun binaba'in wahai orang dengan membawa dilihat benar atau tidak. Jangan kauman bijak tusbihu adinin karena perbuat menyebat agar musibah agar tersebut fatusbihu ala ma faaltum nadimin yang akan menjadikan kalian kelak menjadi orang-orang yang menyesal. Ini adalah oleh sebab itu Imam Al-Hasan beliau pernah berkata, "Al-muslimu waqafun hatta yatabayyan seorang muslim, seorang mukmin itu berhak. Apabila datang kabar kepada dia sampai betul-betul diketahui kejelasan kebenarannya, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa nabiyina al-mujtaba sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak hoax yang menyebar, terlebih lagi pada masa-masa sekarang. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan kabar seorang Kristiani dibakar hidup-hidup. Fotonya ada, videonya ada. Kristiani dibakar hidup-hidup, dan setelah dicek beritanya hoax. Yang ada adalah korban dari ledakan sebuah tangki minyak yang mengakibatkan korban sekian puluh orang. Disebar berita tersebut, Kristiani dibakar hidup-hidup, tujuannya untuk membuat masyarakat sikap dan sosial kesehatan mereka. Begitu pula beberapa di Jawa 3 dan 2 siapa apa? Ini terus di sehingga masyarakat sudah tidak percaya. Kalau sudah wibawa diberi el dan maka sehingga beri bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ar-Rahman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Ciri-ciri munafik itu ada. Yang pertama, kalau sudah, nah ini hoax. Wa idza wa'ada ingkari, wa idza tumina khan, dan apabila diberikan amanah dikhianati amanah tersebut. Dan di atas sebuah tanda-tanda kemunafikan. Ini maka maka soal sekarang lantas sebagai kita yang sudah terlalu terkadang tidak sadar di dalam menyebabkan secara pribadi dan tidak diketahui. Ini pertama, menyebabkan merupakan hamba, sehingga kita terlepas dari cengkraman dosa-dosa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam di atas. Kita teringat Maimun Ibn Mihran yang dinukilkan di dalam kitab. Beliau berkata, "Faliyatub sirran." Barang siapa yang berbuat kerusakan, maka dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sendiri-sendiri. "Wa man asaa faliyatub 'alaniya." Barang siapa yang berbuat kerusakan, menyebarkan secara terang-terangan, maka dia wajib bertaubat secara terang-terangan. Ini merupakan prinsip sikap terlebih lagi. Beberapa hari datang kita memasuki bulan penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah dan maghfirah. Sepatutnya untuk berhati-hati di dalam menjaga, jangan kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaim laisa lahu as." Bisa jadi seorang yang berpuasa menahan dari lapar, menahan dan minum, menahan dari mulai terbitnya fajar, terbenamnya matahari, dan dia tidak mendapatkan dari puasa kan lapar dan haus dahaga saja. Kenapa? Karena di sana yang merupakan ibadah puasa kita. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة